Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittabahudah wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah setelah mengatakan dalam tulisannya Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Rahimakallah, rahmat Allah, semoga Allah merahmatimu. Maknanya adalah afadha 'alaika min rahmatihi allati tahsulu biha 'ala matlubik. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Dengannya tercapai tujuan. Dengan rahmat tercapai cita-cita. Perkara-perkara yang diinginkan dan dicintai. Wa tanju min mahdzurik. Dengan rahmat Allah kamu akan selamat dari mara bahaya, dari perkara-perkara yang dibenci, tidak disukai. Fal makna ghafarallahu laka ma madha min dzunubik. Makna dari rahmat Allah atau rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Wa waffaqaka wa 'asamaka fima yastaqbilu minha. Dan Allah memberi taufik kepadamu, menjagamu dari terjatuh ke dalam dosa pada waktu yang akan datang. Hadza idza ufridatir rahmah. Makna seperti ini apabila rahmah itu disebut secara sendirian. Amma idza qurinat bil maghfirah. Adapun apabila digandengkan, disebut secara bersamaan antara rahmat dengan maghfirah. Fal maghfiratu lima madha minadzunub. Maka maghfirah maknanya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. War rahmatu at-taufiqu lil khairi was-salamah. Sedangkan rahmat artinya taufik untuk mendapatkan kebaikan, keselamatan dari dosa-dosa pada masa yang akan datang. Ya. Ini barakallahu fikum. Seperti sebelumnya, kalau sebelumnya apa? Dikumpulkan maknanya berbeda. Ya. Antara apa? Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau ini ya, ketika dikumpulkan antara rahmah dan maghfirah, maknanya rahmat Allah mengampuni dosa-dosa yang apa? Telah lalu. Ya. Dan memberikan taufik pada masa yang akan datang. Ini apabila disebut secara sendirian, gitu ya. Rahmat apabila disebut secara bersendirian. Ketika dikumpulkan, maka rahmat artinya Allah mengampuni dosa yang telah lalu, sedangkan maghfirah Allah memberikan taufik untuk diselamatkan dari dosa-dosa pada masa yang akan datang. Ya. Jadi kalau digambarkan seperti lingkaran gitu ya. Ini rahmat sedangkan maghfirahnya itu di dalamnya gitu. Tidak mencakup secara keseluruhan. Wa sani'ul muallif rahimahullahu taala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatab. Apa yang dilakukan oleh muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menunjukkan atas perhatiannya, cintanya terhadap para pembaca. Ya, al-mukhatab artinya yang diajak bicara. Tapi kalau diterjemahkan bebas apa? Yang membaca, ya, para pembaca, para pendengar. Baik, lanjutannya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Bahwa wajib atas kita semua untuk mempelajari empat perkara. Hadhil masailul lati dzakarahal muallif rahimahullahu taala tashmulud dina kullahu. Fahiya jadiratun bil inayati li'idhami naf'iha. Perkara-perkara yang disebutkan oleh muallif rahimahullah mencakup semua bagian agama, sehingga sangat pantas untuk diperhatikan dan ditekuni dalam mempelajarinya karena manfaatnya sangat besar. Yang pertama, al-ula, al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah. Al-ilmu yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi. Ma'rifatun tastalzimu qabula ma syara'ahu wal id'ana wal inqiyada lahu. Wal id'ani wal inqiyadi lahu. Wa tahkimi syari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah itu artinya mengenal di dalam hati. Pengenalan yang membuahkan menerima apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-iz'an itu bersegera, wal-inqiyad bersegera dalam menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berhukum dengan syariatnya yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ya'tariful abdu ala rabbihi bin nadri fil ayati asy-syar'iyyah fi kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperhatikan, melihat ayat-ayatnya asy-syar'iyyah, yaitu di dalam Al-Quran, Kitabullah, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan melihat ayat-ayat asy-syar'iyyah Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mencakup hukum-hukum yang sangat sempurna, hukum-hukumnya jelas dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Sedangkan yang ada di antara keduanya meragukan, artinya untuk melakukan jiwa ini tidak tenang, maka itu syubhat, harus ditinggalkan. Famanittaqash syubhat wa qad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka dia terjaga agamanya dan kehormatannya. Pernah Rasulullah alaihissalatu wasallam ditanya tentang kebaikan, jawabannya apa? Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, apabila meragukan, hati tidak tenang untuk melakukannya, maka itulah kejelekan, tinggalkan. Ya. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala dijaga dengan adanya para ulama. Siapa yang merubah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terungkap oleh para ulama. Para penjahat agama, mereka terungkap kejahatannya oleh para ulama. Ini sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang seorang hamba semestinya mempelajari apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya dia semakin mengenal Allah, mengenal kebenaran agama Islam. Wan nadri fil ayatil kauniyah, dan melihat pada ayat-ayat al-kauniyah. Ya, sebelumnya termasuk tanda kebesaran dengan melihat syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa siapa yang menjalankan syariat Allah dengan tunduk, maka hatinya akan bahagia, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kesejahteraan, sekalipun dia termasuk orang yang paling fakirnya di muka bumi ini. Ya. Sementara yang berpaling dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun bergelimang dengan harta, maka dia akan sengsara. Ya. Sengsara di dunia, terlebih di akhirat nanti. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang lari pergi, tidak mau peduli, menjauh dari peringatan Allah, dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, di dunia, di alam kubur, terlebih lagi di akhirat nanti. Nah, wal'iyadzubillah. Kemudian pula mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat ayat-ayatnya al-kauniyah, ciptaan-ciptaannya. Allati hiya al-makhluqat. Fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayati izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Karena seorang semakin dia melihat pada ayat-ayat al-kauniyah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin mengilmui tentang penciptanya dan sesembahannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-20 dan 21, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian, afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Tidak usah jauh-jauh melihat ke atas matahari, bulan, langit. Yang di bumi saja belum terungkap oleh manusia misterinya. Bagaimana manusia ini hidup, ya kan? Sehingga ilmu kedokteran itu semakin terus diupayakan untuk berkembang. Padahal manusia hidup sudah berabad-abad, berjuta-juta tahun, terus ya, tidak terungkap kenapa manusia itu enggak bisa dipertahankan ketika sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ya, kalau sudah nyawa itu di kerongkongan, siapa lagi yang bisa mengobatinya, yang meruqyahnya? Dan dia pun yakin bahwa jasad itu akan ditinggalkan oleh ruhnya. Di dalam bumi, di muka bumi, ya, bagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya untuk ditundukkan oleh manusia, bisa berjalan di atasnya, ya, bisa bercocok tanam, ya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat yang lain, wa ja'ala bainal bahraini hajiza, Allah jadikan dua lautan adanya dinding, ya. Dindingnya mana? Tidak kelihatan, ya kan? Sebelahnya asin, sebelahnya tawar. Yang tawar enak, segar diminum, bisa menghilangkan dahaga. Sebelahnya asin dan sangat asin, ya. Milhun ujaj. Yang sebelahnya sangat sedap, sangat enak untuk diminum. Sebelahnya lagi pahit, ya. Asin sampai terasa pahit. Ada dindingnya? Tidak ada dindingnya dalam pandangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Allah lah yang menjadikan antara keduanya sebuah hajiz. Ya, hajiz itu penghalang supaya tidak melampaui antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian dikeluarkan daripadanya apa? Mutiara, perhiasan yang dipakai oleh manusia. Ya, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Wa ma'rifatu nabiyhi. Yang kedua, mengenal nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ai ma'rifatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatul lati tastalzimu qubula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haqq, yaitu mengenal nabinya yang membuahkan menerima apa yang dibawa olehnya berupa petunjuk dan agama yang benar. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau khabarkan. Wa imtithala amrihi fi ma amar, menjalankan perintahnya pada apa yang beliau perintahkan. Wa jitinaba ma naha anhu wa zajar, menjauhi yang beliau larang. Wa tahkima syari'atihi, berhukum dengan syariatnya. War ridha bihukmihi, dan ridha dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sehingga mereka berhukum kepadamu pada perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka harajan, rasa berat. Mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan. Dan mereka menyerah diri dengan sebenar-benarnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mempersyaratkan bahwa iman yang benar itu dengan apa? Berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada rasa berat di dalam dada dalam menerima hukum tersebut. Juga dikatakan di dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan kaum mukminin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di tengah mereka, mereka mengatakan kami mendengar, kami pun taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Orang-orang yang beruntung, dua ciri disebutkan dalam ayat ini, ketika diajak untuk berhukum yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Ya. Mendengar artinya berhukum dengan hukum tersebut dan tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran. Kembalikan kepada Al-Quran. War Rasul, kepada apa? Sunnah. Ya, ini di zaman kita. Ketika di zaman para sahabat, Rasulullah masih hidup, ya, kepada Al-Quran dan kepada beliau secara langsung. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bila kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Yang demikian itu lebih baik dan akibatnya pun akan lebih baik pula. Wa qala azza wa jal falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tertimpa kepada mereka musibah berupa fitnah atau mereka ditimpa azab yang alim, azab yang pedih. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, atadri mal fitnah, apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Beliau menjelaskan fitnah adalah asyirk, perbuatan syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaif wa yahlik. Ya. Bisa jadi disebabkan dia menolak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hatinya itu akan menyimpang, dia pun akan binasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, falamma zahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, hukumannya apa? Allah hukum dengan Allah palingkan pula hati mereka. Ya. Berpaling dari apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu oleh Allah SWT kepada Rasulnya berupa syariat hukum-hukum. Ya. Itu merupakan apa? Penyimpangan. Ya. Dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut, Allah akan menyimpangkan hatinya. Di antaranya bisa terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Wal a'yadu billah. Baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Sehingga dia pun akan binasa. Yang ketiga, wa ma'rifati dinil Islam. Mengenal agama Islam. Qauluhu ma'rifatu dinil Islam al-Islam bil makna al-am wa huwa ta'abbudu lillahi bima syara' mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taqumas sa'ah kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsirah tadullu ala anna asy-syara'i as-sabiqata kulluha islamun lillahi azza wa jalla. Beliau menjelaskan bahwa Islam makna secara umum adalah beribadah kepada Allah dengan yang disyariatkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul sampai hari kiamat. Rasul pertama siapa? Nabi Nuh, ya. Nuh alaihissalam. Ya. Demikian pula para nabi sebelumnya, ya. Mereka masuk dalam al-Islam yang dimaksud secara umum, ya. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang disyariatkan. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Agamanya satu, namun syariatnya yang berbeda-beda, ya. Ini makna Islam secara umum. Qala Allah ta'ala an Ibrahim, sebagai dalil yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, ya, ketika itu sedang membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah SWT untuk menjadikan beliau dan putranya Ismail sebagai seorang muslim, berserah diri kepada Allah. Demikian pula dari anak keturunan kami sebagai umat yang muslimah, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Beribadah, menjalankan syariatnya. Ini makna Islam secara umum. Wal Islamu bil ma'nal khas ba'da bi'tsatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Islam dengan makna yang khusus yaitu setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Islam yang dimaksud adalah apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lianna ma bu'itsa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyanis sabiqah. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghapus syariat agama-agama sebelumnya. Fasara man ittaba'ahu musliman. Maka jadilah orang yang mengikuti nabi yang terakhir ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sebagai muslim. Wa man khalafahu laysa bimuslim. Dan siapa yang menyelisih Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bukan muslim. Ya. Fa atba'ur rusuli muslimun fi zamani rusulihim. Maka para rasul pengikutnya dikatakan muslimin, ya. Secara umum. Islam secara umum atau Islam dalam makna umum. Para rasul semua dan para pengikutnya mereka adalah muslimun di zaman mereka. Fal yahudi muslimun, maka orang-orang Yahudi mereka muslimun, ya, bahkan disebutkan dalam ayat ketika mereka terjadi apa? Permusuhan dengan orang musyrikin di Madinah, para penyembelah berhala, ya. Mereka mengatakan atau disebutkan dalam ayat mereka berdoa atau menyampaikan kepada orang-orang musyrikin di Madinah bahwa kami, ya, akan memerangi kalian bersama seorang nabi penutup, ya, nabi terakhir, dan kami akan membinasakan kalian sebagaimana dibinasakan kaum 'Ad. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka dahulu sebelumnya, sebelum mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus dan berhijrah ke Madinah, mereka telah mengetahui ciri-cirinya, ya. Mereka berharap akan mendapatkan kemenangan terhadap musuhnya bersama Nabi tersebut. Jadi mereka dahulunya adalah muslimun, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal yahud muslimuna fi zamani Musa sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi mereka muslim di zaman Nabi Musa. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa. Sedangkan Nasara juga demikian, ya, pada zaman Nabi Musa. Ya. Maksudnya yang sesuai dengan syariat para nabi. Kalau yang sudah menyimpang, ya, terjatuh dalam bid'ah, kalau bid'ahnya sampai pada dalam kekufuran, maka mereka terjatuh dalam kekufuran. Seperti yang mengatakan Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Ya. Orang Nasr mengatakan Isa ibnullah. Ya. Mereka telah kafir. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwa al-Masih ibn Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa ibn Maryam. Ya. Laqad kafarul ladina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu apa? Trinitas. Ya. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ya. Jadi bukan mereka yang dimaksudkan. Yahudi dan Nasara yang dimaksudkan adalah yang mengikuti ajaran Nabi Musa, Nasara yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Ya. Bahkan disebutkan sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, beliau pernah datang ke siapa? Waraqah ibn Naufal. Ya. Waraqah ibn Naufal ketika ditanya apa yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, demi Allah ini adalah namus, yakni siapa? Malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Isa. Andai kata aku masih sehat ketika engkau diusir oleh kaummu, aku akan membelamu. Ya. Ini menunjukkan apa? Agamanya masih lurus. Ya, walaupun riwayat tentang Waraqah ibn Naufal, beliau di dalam surga memastikan hal yang demikian masih apa dikatakan oleh para ulama riwayatnya dhaif. Ya. Atau kisah yang lainnya, ya. Pendeta dari mana Buhairah, ya, yang mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diajak safar ke untuk ke Syam, ya. Untuk ke Syam, kemudian didapati oleh pendeta tersebut dan diminta untuk kembali karena khawatir orang-orang Yahudi akan mengetahui bahwa ini adalah nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri yang ada, ternyata bukan dari bangsa mereka, maka mereka akan membunuhnya. Nah. Baik. Wa hadha dinul islami wa dinu al-maqbulu 'indallahi nafi' li sahibihi. Dan agama Islam inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat untuk orang-orang yang memeluknya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.